بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini sesi yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Baik, terkait dengan pembahasan ucapan Imam Ahmad dari Usulus Sunnah wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan meninggalkan bid'ah. Bid'ah ini jamak dari apa? Jamak dari bid'ah. Dan penulis tegaskan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, sebenarnya di pembahasan bid'ah ini banyak hal ya yang perlu dijelaskan, tapi di sini ada tiga perkara yang ingin saya singgung di sini. Dan insyaallah ta'ala beberapa ketentuan berkaitan dengan pembahasan bid'ah yang lainnya kita akan lihat di poin-poin pembahasan yang akan datang dari Imam Ahmad rahimahullah. Baik, yang pertama di sini perlu kita terangkan tentang definisi bid'ah. Apa definisi dari bid'ah tersebut? Ya, bid'ah secara bahasa itu digunakan untuk asy-syai' al-mukhtaraq atau asy-syai' al-mukhtara' laisa lahu mithalun sabiq, sesuatu yang diada-adakan tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada contoh sebelumnya. Iya, maka dikatakan kepada siapa yang mengadakan sesuatu, faqad ibtada'ahu, dia telah membid'ahnya, maksudnya telah membuat bid'ah. Iya. Ini dalam Al-Qur'an ada penggunaannya secara bahasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini bukanlah bid'ah dari para rasul. Maksudnya aku ini bukan rasul pertama yang diutus. Sudah ada para rasul sebelumku. Iya. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard. Dialah Allah yang membid'ah langit dan apa? Langit dan bumi. Itu mengadakan langit dan bumi, tidak ada contoh sebelumnya yang semisal dengan itu. Ini makna bid'ah secara bahasa. Ya, kalau bid'ah secara bahasa ini tidak ada contoh sebelumnya yang seperti itu, maka ini tentunya masuk ke dalam hal yang baik, masuk pula ke dalam hal yang apa? Yang tidak baik. Ya, dari sisi bahasa. Sebab pada hal-hal yang baik berkaitan dengan dunia, ya, dari perkara dunia, maka ini tidak dihitung ke dalam bid'ah dari sisi istilah syar'i, tapi dia hanya dihitung dari sisi apa? Dari sisi bahasa. Ya, mobil bid'ah. Ya, bid'ah atau tidak mobil? Ya, bid'ah dari sisi apa? Bahasa. Memang tidak ada contoh sebelumnya. Baru saja mobil itu ada. Ya, motor. Ya, juga apa? Bid'ah. Ya, HP. Hah? Dan selainnya ya, dari hal-hal yang dimaklumi tidak ada contoh sebelumnya. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan bid'ah bahwa bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi asy-syari'ah. Iya. Dia adalah jalan dalam agama yang diada-adakan, bertentangan dengan syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fi at-ta'abbud lillahi subhanahu. Di mana orang yang menempuhnya, ya, dia memaksudkan untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sini beberapa kalimat ya, dalam definisi bid'ah di sini. Dia adalah jalan baru, tidak ada contoh sebelumnya. Tapi dalam agama, dalam perkara apa? Perkara agama. Sifat bid'ah itu tudahi syariah, bertentangan dengan syariat. Bertentangan dengan syariat. Nah, yang maksud orang yang melakukannya adalah supaya lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, lebih bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini yang disebut dengan apa? Dengan bid'ah. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui bahwa bid'ah itu adalah hal yang dicelah. Dan celaannya di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama. Ya, dari Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Iya. Kita hanya diperintah mengikuti jalan yang lurus. Tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang lain. Ini ayat pernah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menggaris sebuah garis lurus dan beliau berkata kepada para sahabat, hada sabilullahi mustaqiman, ini adalah jalan Allah yang lurus. Setelah itu beliau menggaris ke kanan dan ke kiri garis lurus itu, garis-garis yang banyak, lalu beliau berkata, hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang di samping kanan kiri itu tadi kecuali di atasnya ada syaitan menyeru kepadanya. Iya. Menyeru kepadanya. Kemudian Nabi membaca ayat ini, "Wa anna hadha sirati mustaqiman." Sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan itu. "Wa la tattabi'us subul." Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. As-subul ditafsirkan oleh Mujahid dan selainnya sebagai bid'ah-bid'ah. Iya. Sebagai bid'ah-bid'ah. Di antara ayat juga yang menerangkan tentang haramnya bid'ah dan celaan terhadap bid'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitab." وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab, diantaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, dan ini adalah pokok dari Al-Quran, dan diantaranya ada ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengikuti apa yang mutasyabih tersebut. Untuk apa? Menghendaki fitnah dan menghendaki mentakwilnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, beliau bersabda sebagaimana dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, "Fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum." Kalau engkau melihat orang yang mengikuti apa yang mutasyabih itu tadi, yang tidak jelas itu, mereka inilah orang-orang yang disebut oleh Allah. Hati-hati kalian dari mereka. Iya. Nah, ini tariqah ahlul bidah. Dan ciri khas ahlul bidah, mereka mengikuti yang mutasyabih, meninggalkan yang apa? Yang muhkamat. Ambil mutasyabihat, dia tinggalkan yang muhkamat. Kalau bertentangan antara muhkam dan mutasyabih, yang mereka dahulukan adalah apa? Mutasyabih. Ini jalannya ahlul bidah. Adapun ahli sunnah, iya. Mereka beriman kepada ayat-ayat muhkam dan beriman kepada ayat-ayat apa? Mutasyabih. Yang mutasyabih maknanya diarahkan kepada ayat yang apa? Ayat yang muhkam. Ya. Demikian sifat dari orang-orang yang beriman. Ya, dan ini penting sekali. Apalagi kalau kita masuk di pembahasan akidah nanti. Ciri ahli sunnah seperti itu. Dari pokok keyakinan ahli sunnah, seorang muwahhid dia masuk apa? Dia masuk surga. Kalau dia di atas apa? Di atas tauhid. Maka ini ayat apa? Muhkamat. Adillahnya banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau dia di atas tauhid, dia pasti apa? Masuk surga. Sekarang ada ayat. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنًا مُتَأَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَا. Ya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka untuk dia neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya dan seterusnya sampai akhir ayat. Ya. Apakah diambil dari ayat bahwa mereka ini kafir keluar dari Islam, kekal selamanya di dalam neraka? Ya, ini makna mutasyabih di dalam ayat. Harusnya yang mutasyabih ini diarahkan kepada apa? Ayat yang muhkam. Bahwa membunuh adalah bagian dari dosa. Ya. Kalau kita kembali kepada muhkam, orang yang sudah syah keislamannya, ya, dosa besar tidak mengeluarkannya dari keislaman. Dosa besar tidak mengeluarkannya dari apa? Dari keislaman. Karena itu ayat yang mutasyabih ini, itu memang tasyabuh di kalangan orang yang tidak mengetahuinya. Tapi di kalangan ahlul ilm tidak. Itu ayat yang jelas kandungannya. Karena itu diterangkan oleh para ulama. Bahwa kalimat kekal di dalamnya, itu bukan artinya selama-lamanya. Tapi dia sangat lama di dalam neraka. Karena lamanya seakan-akan dipandang dia apa? Dia kekal di dalamnya. Itu uslub di dalam bahasa Arab ada. Jelas ya? Karena itu para ulama di dalam memandang dan menilai itu jelas pandangan mereka. Ya, sebagian orang yang melihat hal yang mutasyabih, ketika dapat yang seperti ini, dia ambil itu, dia tinggalkan yang apa? Yang muhkamnya. Inilah cara ahlul bidah. Dan ini yang dicela. Ini yang dicela. Baik. Kemudian dari dalil yang menunjukkan tentang bahaya bidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari sebuah perkara. Ikutilah syariat tersebut. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Iya. Nah, maka di sini disebut dua hal. Dia mengikuti syariat atau dia mengikuti apa? Hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Karena itu siapa yang keluar dari tuntunan agama, dia pasti dianggap sebagai orang yang mengikuti apa? Hawa nafsu. Iya. Baik. Dan dalil-dalil tentang hal ini banyak ya. Dari Al-Quranul Karim. Dan dari hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka itu adalah perkara yang tertolak. Adalah perkara yang tertolak. Iya. Dan juga Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Dan di khutbah hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering beliau ulangi, "Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Tahuilah bahwa sejujur-jujur pembicaraan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah yang dia ada-adakan. Dan setiap yang dia ada-adakan namanya apa? namanya bid'ah. Iya. Hadits riwayat Muslim ya, di riwayat An-Nasa'i ada tambahannya, wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu tempatnya di mana? Di dalam neraka. Iya. Tempatnya di dalam neraka. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Karena itu bid'ah adalah hal yang dicelah di kalangan para as-salaf rahmatullahi alaihim. Ya, kalimat-kalimat mereka di dalam mencela bid'ah banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Dan ini adalah hal yang dimaklumi dari perkara yang tidak ada silang pendapat di kalangan as-salaf. Baik, kemudian yang ketiga yang perlu saya terangkan berkaitan dengan bid'ah di sini, perlu saya ingatkan beberapa bahaya dari bid'ah. Beberapa bahaya dari bid'ah agar supaya kita mengenal. Iya. Bahwa perkara bid'ah ini bukan perkara kecil. Ya. Dia adalah suatu hal yang besar. Apalagi kalau kita tahu bahwa bid'ah itu dua macam. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari keislaman. Dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Ya. Sekadar kita tahu ada bid'ah yang mengeluarkan dari keislaman. Nah ini menunjukkan kepada kita bahaya apa? Bahaya dari bid'ah tersebut. Banyak sekali dari bahaya bid'ah. Ya. Di antara bahaya bid'ah, orang yang melakukannya itu diancam dengan kehinaan di dunia dan siksaan pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittakhadul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin." Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak-anak sapi sebagai sembahan. Ya, ini memang ayat di surah Al-A'raf ya. Di kisah Nabi Musa bersama kaumnya. Dan ini ayat teguran kepada kaumnya yang membuat sembahan dari anak sapi setelah Nabi Musa alaihi salam meninggalkan mereka ke Bukit Tur. Ya. Maka Allah terangkan bahwa orang-orang yang membuat anak sapi sebagai sembahan, ya, mereka akan menjumpai kemurkaan dari Rabb mereka dan kehinaan di kehidupan dunia. Kemurkaan dan apa? Kehinaan. Mungkin ada yang bertanya, lo ini kan untuk siapa? Orang yang menjadikan apa? Anak sapi sebagai sembahan. Ya, kok bisa pada semua bid'ah? Ya, jawabannya di akhir ayat. Wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah kami beri balasan kepada setiap orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Jelas ya? Maka yang kedua dari bahaya bid'ah, bid'ah ini artinya dia berdusta atas nama Allah. Ya. Dia ingin mengoreksi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, syariat ini sudah sempurna. Agama sudah apa? Sudah lengkap. Ya, nikmat telah dicukupkan. Tidak ada lagi kekurangan di dalam syariat kita. Ya. Karena itu tidak dikenal dalam syariat kita itu bid'ah. Kalau dia kebaikan pasti telah diterangkan. Bahkan kalau dia kejelekan pun telah diterangkan di dalam agama kita. Ya. Karena memang syariat kita syariat yang lengkap sekali. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pada hari ini telah kucukupkan, telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Iya. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, ketika beliau membaca ayat ini, kata beliau, siapa yang menyangka ada bid'ah baik di dalam agama? Iya. Itu artinya dia menyangka Nabi Muhammad berkhianat menyampaikan agama. Kenapa? Sebab Allah telah terangkan agama sudah sempurna. Artinya Nabi Muhammad sudah apa? Menyampaikan seluruh agama. Ini orang kalau ditanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Bukankah itu bid'ah? Oh iya, memang ini tidak ada tuntunannya. Tidak ada dalilnya. Ya, dari Al-Quran dan hadis. Tapi ini perkara bagus. Ya, perkara baik. Nah, kalau dianggap itu kebaikan dan Nabi tidak mengajarkannya, berarti ini artinya dia menuduh Nabi Muhammad apa? Berkhianat dalam menyampaikan agama. Iya. Karena itu harus dipahami. Bahaya dari apa? Bahaya dari bid'ah ini. Dia seakan-akan ingin mengoreksi Allah subhanahu wa ta'ala pada tuntunan dan syariatnya. Iya. Karena itu umat Islam tidak perlu kepada bid'ah. Tuntunan sudah cukup untuk mereka. Sudah cukup. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami merinci ayat-ayat. Ayat menerangkan segala kebaikan sudah dirinci. Dan supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali nabi ini wajib untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan nabi ini wajib menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan apa? Umatnya. Ya. Karena itu kalau suatu perkara dari agama, pasti nabi akan terangkan kebaikannya. Nabi terangkan apa? Kebaikannya. Ya. Makanya tampak dari sini bahaya bid'ah tersebut. Dia seakan-akan ingin mengoreksi Allah subhanahu wa ta'ala dalam apa? Dalam tuntunannya, dalam syariatnya. Dia ingin membuat syariat sendiri. Iya. Dia membuat syariat sendiri. Dan cukuplah ini dosa yang sangat besar. Kelancangan yang apa? Luar biasa. Kemudian yang ketiga dari bahaya bid'ah. Iya. Orang yang melakukannya atau melindunginya itu terancam dengan laknat. Terancam dengan apa? Dengan laknat. Di dalam hadis Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man awa muhditsan." Bisa juga dibaca "Wa man awa muhditsan." Memang dua riwayat. "Fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang melindungi muhditsan, kalau dibaca muhditsan di kasrah dalnya, itu artinya siapa yang melindungi pelaku bid'ah. Dia tidak berbuat bid'ah. Tapi ada pelaku bid'ah dia lindungi. Ya. Sama dengan orang yang apa? Melindungi buronan. Ya. Melindungi orang yang berbuat kerusakan. Dia lindungi, dia sembunyikan. Ini masuk ya dalam ancaman. Ini yang pertama kalau dibaca muhdithan. Dan bisa dibaca muhdathan. Kalau dibaca muhdathan diartikan siapa yang menganut bid'ah. Jadi dua. Yang kena ancaman. Dia akan dapat laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Laknat dari seluruh manusia. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya seluruh manusia? Saya tidak melaknatnya. Ya. Jawabannya bahwa, ya, lisan laknat itu dua macam. Ada dengan lisan ucapan, dan ada dengan lisan apa? Keadaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa seluruh manusia apa? Melaknatnya. Baik. Maka ini dari bahaya bid'ah. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keempat dari bahaya bid'ah. Bid'ah yang kecil itu kadang dia bisa berubah menjadi besar. Ya. Satu bid'ah kadang menjatuhkan dia ke dalam bid'ah yang lainnya. Ya. Dan ini bahaya yang sangat besar bagi seorang hamba. Ya. Nah itu dalam Al-Quran dikatakan fi kulubihim maradun, tentang kaum munafikin. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu apa? Marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit lagi untuk mereka. Iya. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami membolak-balik pandangan hati dan pandangan mata mereka, hingga mereka seakan-akan tidak pernah beriman sebelumnya. Perhatikan ya bagaimana dirubah keadaannya sampai seakan-akan tidak pernah beriman. Kemudian kami akan membiarkan dia larut di dalam kesewenang-wenangannya dalam keadaan buta. Ya. Dan di ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Qul man kana fi dhalala falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan membuat dia semakin lapang di dalam kesesatannya. Ya. Ayat yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zagu azaga Allahu qulubahum." Begitu mereka menyimpang, Allah membuat hatinya semakin apa? Semakin menyimpang. Nah, inilah bahaya bid'ah tersebut. Karena itu Imam Al-Barbahari berkata, "Ihdar sigar al-muhdatsat, fa innahu satasiru kibara." Hati-hati kalian dari bid'ah yang apa? Bid'ah yang kecil. Sebab bid'ah yang kecil itu akan berubah menjadi apa? Berubah menjadi besar. Iya. Berubah menjadi besar. Jangan disangka ya bahwa ya, bidah-bidah kecil, wah ini kecil, apa sepele ini, masa seperti ini kita permasalahkan, ya mereka juga toh dakwanya sunnah, hah? Mereka kebanyakannya sunnah. Nah, disinilah letak fikih di dalam apa? Dalam memperbaiki, sebab kemungkaran bid'ah tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan. Ya. Perhatikan bid'ah yang pertama, ambil hikmah dari bid'ah yang pertama terjadi di dalam sejarah Islam. Bid'ah amaliyah. Bid'ah macam-macam ya ada. Bid'ah i'tiqadiyah dan ada bid'ah amaliyah. Berkaitan dengan amaliyah. Bid'ah yang paling pertama terjadi apa? Hah? Disebut dalam sejarah itu bid'ah dzikir jama'i. Ya. Ini terjadi di Kufah di masa siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ada sekelompok kaum duduk-duduk di masjid. Ya. Dipimpin oleh satu orang. Jadi beberapa halaqah mereka. Yang memimpinnya berkata, "Wahai kaum, bertasbih 100 kali." Sudah sama-sama baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hah? "Wahai kaum, bertahmid 100 kali." Ramai-ramai baca, "Alhamdulillah, alhamdulillah." Ya. Ini di hari-hari ini kita saksikan apa tidak? Baik. Semuanya tahu ya? Ya. Dan sebentar lagi tahun baru katanya ada. Dikir jamaah. Ya. Ingin lari, lari dari maksiat tapi jatuh ke mana? Ke dalam bidah. Ya, itu artinya lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, mulai parah lagi kenanya. Ya. Baik, kita akan terangkan nanti ya bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Baik. Jadi perhatikan, bid'ahnya kecil. Asalnya dzikir jama'i. Ibnu Mas'ud ketika mendengar hal itu dari Abu Musa Al-Asy'ari, dan ini perhatikannya dari etika sahabat. Ketika Abu Musa melihat bid'ah ini di masjid, Abu Musa mengingkarinya dalam hatinya. Ya, dia mengingkari, tapi dia tidak menegur mereka. Tidak langsung menegur, tapi datang kepada Ibnu Mas'ud melaporkan. Padahal kita semua tahu siapa Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau ini siapa? Duta besar Rasulullah yang diutus kemana? Ke Yaman, bukan orang sembarangan. Dari ulama sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Bersamaan dengan itu, beliau ingkari perbuatan ini dalam hatinya. Cuman beliau tidak tegur orang-orang itu. Menunggu orang yang lebih apa? Lebih alim darinya, lebih dituakan. Maka dia datangi Ibnu Mas'ud. Dia ceritakan. Bukan dia biarkan. Oh, ini kan bukan tugas saya. Tidak. Tetapi dia sampaikan kepada siapa? Orang yang berilmu. Ya, datanglah kepada Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, "Apa yang kamu ucapkan kepada mereka?" Kata Abu Musa, "Ya, saya mengingkari hal tersebut. Cuma saya menunggu perintahmu." Ya, perhatikan ya. Etika dari para sahabat. Ya. Berbeda dengan kita di masa ini. Ya, kalau ada apa-apa sok mau di depan jadi pahlawan. Ya. Dan ini yang bikin banyak keributan. Ya, terjadi perkara-perkara yang kadang ya, tidak kadang menimbulkan berbagai perhara sebabnya karena sebagian orang Ya, tidak mengerti kadar dirinya. Tidak mengerti kadar dirinya. Baik. Jadi Ibnu Mas'ud datang kepada mereka mengingkari perbuatan tersebut. Ya. Dan beliau berkata, "Wahai kaum, ya. Perbuatan kalian ini, apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau kalian sedang membuka pintu kesesatan?" Hanya ada dua pilihan saja, tidak mungkin keluar. Kalau mereka menganggap perbuatannya baik, maka konsekuensinya mereka ini lebih baik daripada Nabi dan para sahabatnya. Karena Nabi dan para sahabat tidak mau, tidak pernah apa? Melakukannya. Ya kalau dianggap baik, berarti kalian di atas agama lebih baik daripada agama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mungkin mereka ucapkan. Ya. Kalau tidak, maka kemungkinan yang kedua pasti. Kalian telah membuka apa? Pintu kesesatan. Ya. Ini dua-duanya pahit. Yang paling manisnya saja pahit. Ya. Demikian bahaya dari apa? Bid'ah ini. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Itu baju Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi usang. Bejana-bejana beliau belum lagi pecah. Dan kalian telah membuat bid'ah di dalam agama. Ya. Beliau ingatkan bahwa Nabi belum lama meninggalnya. Para sahabat masih hidup di tengah kalian. Kalian sudah bikin apa? Sudah membuat bid'ah. Apa jawaban mereka? Dari jawaban subhanallah, kebanyakan orang yang apa? Orang yang berbuat bid'ah. Apa jawaban mereka? Katanya, "Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair." Wahai Abu Abdurrahman, ya nama kunya Ibnu Mas'ud, ya kami tidak menghendaki kecuali apa? Kebaikan. Ya semuanya orang ingin kebaikan. Ya. Semuanya ingin apa? Ingin kebaikan. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Kam min muridin lil khairi la yusibahu." Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Tidak bisa mendapatkannya. Nah, ini dari alasan-alasannya orang yang berbuat bidah. Ada lagi kalau ditegur, ya. "Kenapa kamu salatnya seperti itu? Apa dalilnya?" Ya, orang sholat saja kok dimarahin. Ya. Masa orang sholat berdosa? Ya, kan begitu ucapan sebagian orang. Lo berdikir kan menyebut nama Allah. Masa berdikir berdosa? Hah? Dilarang tentang selawat-selawat bid'ah. Ya. Yang sering kadang diperdengarkan ya selawat tertentu ya. Oh selawat tertentu ini bid'ah. Ini orang berselawat. Ya, kok dilarang? Kan itu bahasa mereka kan? Ya. Jadi alasan banyak orang yang berbuat bid'ah. Nah, karena itu dari hal yang sangat bijaksana sekali dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah, ya. Beliau pernah melihat seseorang habis sholat subuh, dia sholat lagi dua rakaat. Ditanya oleh Sa'id bin Musayyab, ya, "Kenapa kamu sholat dua rakaat?" "Sebab setelah sholat subuh tidak ada apa? Tidak ada sholat sunnah." Ya. Maka dia berkata, "Ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, apakah Allah menyiksa saya karena sholat?" Perhatikan ya. "Apakah Allah menyiksa saya karena sholat?" Dan ini hikmah Sa'id bin Musayyab yang ingin saya sampaikan di sini. Ini antum hafal baik-baik dan ingat untuk jawaban orang-orang yang berucap seperti itu. Ya. Kata Sa'id bin Musayyab radhiyallahu rahimahullah, kata beliau, "La, Allah tidak menyiksa kamu karena sholat. Tapi Allah yu'adzibuka ala mukhalafatika li sunnah. Tapi Allah menyiksa kamu karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jelas ya? Karena memang pokoknya pembahasannya di pembahasan apa? Menyelisih sunnah, persis masalah menyelisihi dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Kalau salat betul salat. Ya. Kalau kita beri mereka contoh, ya mendekatkan pemahaman. Kalau misalnya ada yang ditanya, ya. Ada yang berkata seperti itu, katakan aja kepadanya, "Baiklah kalau begitu, saya mau sholat duhur 5 rakaat." Ya. Pasti dia akan teriak, "Oh itu tidak boleh, masa sholat duhur 5 rakaat?" Ya. Katakan kepadanya, "Loh, masa saya disiksa karena sholat? Ya. Kan saya tambah 5 kan bagus." Ya. Ya kan? Pasti dia akan menjawab, "Tidak, semua orang sepakat 4. Ya demikian pula seluruh tuntunan agama yang lainnya. Harus sesuai dengan apa? Pedoman dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hendaknya dipahami ya bahwa bid'ah ini Kadang dia kecil seperti ini, bid'ah dzikir jama'i. Tapi Ibnu Mas'ud pandangannya tajam. Ya, dan ini disebut firasatnya para ulama. Ya. Pandangan beliau, beliau tidak menebak yang gaib. Tapi para ulama punya firasat. Ya. Orang-orang yang salih, yang baik keilmuannya, ya, bagus amalannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuknya hal-hal yang menakjubkan di dalam perkara itu. Kata Ibnu Mas'ud, saya melihat, ya, kalian ini kebanyakannya adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, beliau sebutkan tentang hadis celaan Nabi kepada kaum apa? Kaum Khawarij. Ya. Rawi yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bercerita, ya, bahwa aku melihat kebanyakan orang yang di majelis itu mereka ikut bersama kaum Khawarij memerangi kami di Nahrawan. Coba bayangkan. Bedaannya tadinya apa? Kecil, dikir-dikir jamai. Ujungnya menjadi apa? Menjadi Khawarij. Waliyahudzubillah. Iya. Karena itu bid'ah kecil, jangan disepelekan. Dan ini pokok. Di dalam apa? Dari pokok sunnah. Karena itu Imam Ahmad, ya, di sini memperingatkan, wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Wa kullu dhalalatin, wa kullu bid'atin, dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah apa? Adalah sesat. Kemudian dari bahaya bid'ah itu, ya, orang yang berbuat bid'ah ini sulit untuk bertobat. Sulit untuk apa? Sulit untuk bertobat. Atau sebelum saya pindah ke situ, saya masuk dulu ke bahaya yang lainnya. Bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Iya. Dan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal bid'atu asyaddu minal ma'asi asyahwaniyah bis sunnati wal ijma'. Kata beliau, dan bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat yang memperturutkan syahwat berdasarkan dalil dari hadis dan menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat. Iya. Ibnu Taimiyah beri contoh. Terhadap pemerintah yang zalim, Nabi perintah apa? Hah? Perintah bersabar. Tetapi terhadap kaum Khawarij, Nabi perintah apa? Perangi mereka. Bahkan, ya, bangkai yang terjelek di bawah kolong bumi dan orang yang mati syahid terbaik yang terbunuh oleh siapa? Orang-orang Khawarij dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperbandingkan. Kenapa seperti ini perbandingannya? Pemerintah yang zalim, sifat pelanggarannya apa? Bid'ah atau maksiat? Maksiat kezaliman. Tapi ini Khawarij pelanggarannya apa? Pelanggarannya bid'ah. Banyak dalil yang beliau bawakan untuk menunjukkan apa? Benarnya kaidah ini bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Ya. Kemudian berikutnya dari bahaya bid'ah. Bid'ah ini, ya, menyebabkan seorang itu sulit untuk bertobat. Karena taubat itu asalnya ada penyesalan. Dia tahu dirinya apa? Dia tahu dirinya salah. Kalau pelaku bid'ah tidak. Dia tahunya dirinya apa? Dirinya benar. Ya. Jadi ini sulit bertobat. Ketika ditegur, oh, dia tidak tahu dirinya salah. Oh enggak, seperti itu. Benar. Benarnya begini, itu tidak apa-apa. Ya. Beda dengan orang yang berbuat maksiat. Dia tahu itu perbuatannya apa? Perbuatannya maksiat. Kalau Allah memberi hidayah kepadanya, mudah dia bertobat. Tapi orang yang berbuat bid'ah ini sulit bertobat. Disebabkan karena dia tidak tahu kesalahannya apa. Ya. Dan ini tentunya akan menghalangi dia untuk bertobat. Kemudian dari bahaya bid'ah akan datang nanti di pembahasan telaga. Dari orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang apa? Mengadakan perkara baru di dalam agama. Ya. Sebenarnya bercerita tentang bahaya bid'ah ini banyak sekali, ya. Ini syarat-syarat dari saya di sini, ya, kesimpulan-kesimpulan dari ayat-ayat dan hadis yang disimpulkan oleh para ulama kita sebagian dari bahaya bid'ah. Semoga menjadi penjelas, peringatan dan nasihat untuk kita semua untuk menghindari segala bid'ah. Iya. Dan hidup di atas sunnah itu adalah hal yang sangat nikmat. Perkara yang sudah mencukupi seorang hamba. Karena itu kata sejumlah dari as-salaf, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hanya kalian ittiba' saja, mengikuti dan mencontoh saja. Dan jangan kalian berbuat bid'ah. Kalau kalian hanya sekedar mengikuti, maka telah cukup untuk kalian. Telah cukup. Iya. Karena itu orang-orang yang condong kepada buku-buku ahlul kalam, buku-buku ahlul bidah. Oh, kita ambil aja yang manfaat darinya, yang baik darinya, yang tidak baik kita buang. Ya. Ini siapa yang bisa melakukannya? Ya, orang-orang baru belajar dikatakan seperti itu. Ambil saja. Yang tidak baik ambil, yang tidak, yang jelek apa? Yang jelek buang. Yang seperti itu, yang bisa seperti itu adalah siapa? Adalah ulama. Ya. Itu pun sebagian ulama luput darinya. Sebagian bid'ah diterangkan oleh ulama lainnya. Diterangkan oleh ulama lainnya. Ya. Karena itu dari kaidah syariat ditutup segala pintu yang bisa apa? Menyebabkan seorang itu jatuh di dalam pelanggaran. Ya, menyebabkan seorang itu jatuh di dalam pelanggaran. Karena itu para ulama kita akan datang di pembahasan Imam Ahmad nanti, ya, larangan duduk dengan ashabul ahwa, bersama ashab al-ahwa. Baik. Jadi ini beberapa perkara yang berkaitan dengan apa? Dengan bahaya bidah. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, poin yang keempat di sini ya, dari Imam Ahmad. Ya. Yaitu tentang meninggalkan apa? Al-khusumat. Tarkul khusumat. Dan kita ikutkan di pembahasan yang terakhir. Wa tarkul mira wal jidal fid din. Ini mirip ya. Meninggalkan khusumah, pertikaian. Meninggalkan mira, perdebatan. Ya, jidal. Berkaitan dengan masalah-masalah pokok dalam agama. Iya. Baik. Ini diterangkan oleh Ibnu, diterangkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di sini. Ya. Dari usulus sunnah. Dari pokok sunnah. Iya. Dari pokok sunnah. Karena dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila engkau melihat orang yang larut membicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah darinya sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Ya, kalau mereka larut dalam berdebat, berjidal, hal-hal yang sudah jelas dalam agama diperdebatkan, tinggalkan. Ya. Kita diperintah untuk meninggalkannya. Diperintah untuk meninggalkannya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hal ini. Kata beliau di dalam sebuah hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah satu kaum itu menyimpang setelah dulunya dia berada di atas petunjuk. Ya, kecuali orang yang senang berdebat. Jadi kalau kaum dulunya sudah di atas petunjuk, dia tidak menyimpang. Sebab dia tahu petunjuk, dia tahu apa? Kesesatan. Harusnya kalau dia sudah mengenal petunjuk, sudah mengenal kesesatan, kan sudah kuat kan? Yang dikhawatirkan itu orang yang mengenal petunjuk, tidak mengenal apa? Kesesatan. Ibarat orang yang kenal jalan, oh ini jalan menuju kepada surga. Tapi dia tidak tahu ada jalan-jalan yang bisa apa? Menjatuhkannya ke lubang atau lubang di tengah jalan yang bisa membahayakannya. Ya. Seorang yang memiliki akidah yang benar, dia mengerti jalan yang lurus, dia mengerti apa namanya bahaya dan perangkap-perangkap ahlul bidah, dia mengerti lubang itu. Ya. Nah, ini sudah kuat sebenarnya. Tapi kalau dia debat lagi, nah ini artinya dia dorong-dorongan di atas lubang. Ya. Nanti sebentar lagi apa? Jatuh dia di dalamnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidaklah satu kaum itu tersesat ya, setelah dulunya di atas petunjuk kecuali orang yang senang apa? Ya, senang berdebat. Ya, orang yang senang berjidal. Kemudian Nabi membaca ayat ini. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak membuat perumpamaan itu untuk engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk mendebat kamu. Bahkan mereka adalah satu kaum yang suka mendebat. Mereka adalah satu kaum yang suka mendebat. Ya, karena itu kata sebagian dari as-salaf rahimahullah, al-khusumat fid din tuhbitul a'mal. Perdebatan-perdebatan dalam agama itu bisa menghancurkan amalan. Ya. Kenapa? Sebab kadang menjatuhkannya ke dalam perkara-perkara yang merupakan dosa. Ya, itu bisa menggugurkan amalannya. Iya. bisa menggugurkan amalannya. Dan kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, man ja'ala dinahu ya garadan lil khusumat aktsara tanakkul. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai tempat untuk perdebatan, dia akan banyak pindah-pindahnya. Ya. Banyak berpindahnya. Apa maksud beliau ini? Ini diperjelas dengan sebuah asar dari Imam Malik rahimahullah. Datang seorang kepada Imam Malik dari Ahlul Bidah. Dia berkata, "Wahai Malik, saya ingin mendebat kamu." Ya. Kata Imam Malik, "Kalau saya kalah bagaimana?" "Ya, kalau kamu kalah ikut sama saya." "Baik," kata Imam Malik, "kalau datang orang ketiga mendebat kita berdua, kemudian kita kalah," kata dia, "ya kita ikut sama dia." Kata Imam Malik, "Kalau begitu pergilah kamu. Ya, kamu ini orang yang ragu dalam agamamu. Adapun saya orang yakin agama saya. Agama saya sudah jelas. Saya sudah yakin. Ya, kamu ragu, pergi sana cari agamamu." Ya. Jelas ya? Nah, inilah orang yang banyak pindah-pindah namanya. Nah, dan perhatikan ya, pengaruh hal ini pada ashabul bidah. Abu Hasan al-Asy'ari, tadinya madhabnya apa? Mu'tazilah tadinya. Pindah ke Maturidiyah. Setelah itu bikin madhabnya sendiri. Yang disebut dengan madhab apa? Asy'ari. Perhatikan. Ya. Perubahan-perubahan. Ya. Dan ini kalau dilacak, ya, pada ashabul bidah seperti itu keadaannya. Hari ini A, besoknya B, besoknya C. Ya. Besoknya C. Dan ini talawun namanya, berubah-rubah. Ya. Berubah-rubah warna dalam beragama. Ya, berubah-rubah warna dalam agama. Kalau dia bunlon, mungkin bunlon lebih bagus. Ya. Sebab dia berubah ada manfaatnya. Menyelamatkan diri. Ya, ini tidak. Agamanya satu tapi berubah-rubah. Ya, karena itu kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, "Iyyakum wattalawuna fid din." Ya. "Fa inna dinallahi wahid." Hati-hati kalian berubah-ubah warna dalam agama. Agama Allah itu cuma satu saja. Hanya satu saja. Baik. Karena itu dicela al-khusumat, ya. Al-mira, bahkan di dalam hadis telah syah, "Al-mira'u fil Qur'ani kufrun." Mira tentang Al-Qur'an itu adalah kekafiran. Sebab Al-Qur'an sudah jelas. Dibuat mira, perdebatan sengit di dalamnya. Apa yang mau diperdebatkan di Al-Qur'an? Iya. Apa yang akan diperdebatkan di dalamnya? Jangankan di dalam maknanya, dalam bacaannya saja para sahabat bertiga, Nabi marahnya luar biasa. Ya, pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dua orang sahabat bertikai, ya, atau mereka apa namanya, adu mulut tentang bacaan Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan wajah yang memerah. Ya. Kemudian Nabi berkata kepada yang pertama, "Coba kamu baca bacaan yang kamu hafal." Dia baca, maka Nabi berkata, "Hakada unzil," demikian Al-Quran itu diturunkan. "Kamu coba baca bacaan yang kamu baca." Dia baca, maka Nabi berkata, "Demikianlah Al-Quran diturunkan." Ya. Tidak ada silang pendapat yang harusnya apa? Diperselisihkan. Karena memang Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf. Ya. Dan perhatikan bagaimana Nabi SAW menyikapi apa? Ya, perselisihan tersebut. Dengan wajah yang marah. Ya. Dan inilah ciri dari agama kita. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah memasukkannya di dalam usul sunnah. Ya. Sebab ini pokok istiqamahnya seorang hamba dalam berakidah. Ya. Dan ini ciri dan karakter akidah ahli sunnah. Akidahnya dibangun di atas taslim wal khudu, penerimaan dan ketundukan. Berbeda dengan ahli bidah, perdebatan, jidal, dan pembicaraan sengit. Ya. Adapun ahli sunnah, mereka tidak meninggalkan apa, mereka meninggalkan hal yang seperti itu. Ya, mungkin ada yang bertanya setelah uraian ini. Ya. Nah, baik, kalau perdebatan dicela, apakah memang salafi itu tidak mengenal apa yang disebut debat? Ya. Ini sering disebut ya, salafi itu orang tidak mau debat. Ya, penakut. Nah, ini adalah hal yang tidak benar. Perdebatan itu, kalau dia ada manfaatnya, apalagi kalau menampilkan kebenaran, maka yang seperti ini, kadang bukan lagi hukumnya dianjurkan, kadang bisa menjadi wajib. Kadang bisa menjadi wajib. Ya, tapi yang melakukannya, Itu harus memiliki syarat-syarat. Dia adalah orang yang berilmu. Ya, ia sanggup untuk mendebat. Dan ada maslahat apa? Di belakangnya. Kerita Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendebat siapa? Kaum Khawarij didebat oleh Ibn Abbas. Ya. Perhatikan kaum Khawarij ini. Sudah diperangi oleh para sahabat Ali bin Abi Thalib dan para sahabat memeranginya. Ya, tidak mundur kaum Khawarij. Memang cari mati. Dan mereka anggap kalau mati, mati apa? Mati syahid. Jadi pedang tidak membuat mereka ya, luntur. Tapi semakin apa? Semakin membara. Maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mendatangi kaum Khawarij sendirian. Tidak ada yang mengantarnya. Mereka lihat Ibn Abbas datang, hati-hati. Ya. Tapi Ibn Abbas hanya berkata, ya, ingin mendebat mereka. Ibn Abbas hanya bacakan 3 ayat, 1 hadis. Rujuk dari mereka 4.000 orang. Ya, di sebuah riwayat 2.000 orang. Rujuk dari apa? Kaum Khawarij. Nah, ini perhatikan ya. Menunjukkan bahwa debat itu diperbolehkan kalau yang mendebatnya apa? Punya kemampuan dalam hal tersebut. Karena Imam Ahmad mendebat orang-orang apa? Orang-orang Jahmiyah dalam masalah Al-Quran. Ya. Dan Imam Syafi'i mendebat orang-orang Qadariyah. Mendebat orang-orang Qadariyah. Ada sebagian ulama yang tidak pernah mendebat, tidak mau mendebat. Nah, itu karena masanya memang keadaannya lain. Seperti Al-Layth bin Sa'ad, beliau berkata, sudah 80 tahun, aku tidak pernah mendebat seorang ahlul bid'ah pun. Nah, itu karena di masa beliau, di tempat beliau sunnah itu megah, agung. Tidak ada perlunya dengan ahlul bid'ah. Ya. Mereka memang orang dibenci oleh manusia. Untuk apa dilayani? Tapi di suatu masa seperti masa Imam Ahmad, mereka tampil dikuatkan oleh pemerintah yang menipu banyak orang. Maka perlu ada ahlul haq yang menjelaskan apa? Menjelaskan kebatilannya. Ya. Maka di posisi ini adalah dari maslahat. Untuk apa? Mendebat mereka. Maka ini ya, apa? Hal yang menjelaskannya tentang masalah hukum berdebat tersebut. Karena itu seingat saya di salah satu pembahasannya Imam As-Sunani rahimahullah menyebutkan bahwa hukum perdebatan itu ada 5. Kadang dia wajib, kadang dia sunnah, kadang dia makruh, kadang dia mubah, kadang dia makruh, dan kadang dia apa? Haram. Hanya saya di pembahasan mubah itu mungkin saya kira hal yang seperti ini ya mungkin tidak diucapkan ya, tapi mungkin dia menjadi wajib dan sunnah dilihat kepada maslahat dan mafsadatnya. Dan mungkin juga menjadi haram dan menjadi makruh. Karena itu adalah hukum asal, hukum dasar di dalam apa? Memperdebatkan perkara-perkara yang seperti ini. Baik. Kemudian di antara hal yang perlu saya ingatkan di sini bahwa para salaf rahmatullahi alaihim itu benci kepada al-khusumat. Benci kepada perdebatan. Ya. Apa pembicaraan sengit tentang agama. Sebab ini mengantar kepada banyak kerusakan. Mengantar kepada apa? Banyak kerusakan. Saya akan sebutkan di sini beberapa kerusakan dari ya, perdebatan tersebut. Ya, di antara kerusakannya, nah, di belakang, di dalam di antara kerusakan tersebut, bahwa perdebatan ini akan mewariskan keraguan di dalam hati seorang hamba. Ya, membuat dia ragu di dalam agamanya. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam perdebatan, pertikaian yang tidak penting itu tadi, ya, ini akan menyebabkan seorang itu berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Kemudian di antara bahaya dari perdebatan, ya, perdebatan yang seperti itu kadang bisa menimbulkan fitnah dan syubhat. Ya, pada seorang. Ini bahaya yang sangat besar ya. Bahaya yang sangat besar. Nah. Baik. Ya. Itu mungkin diantara beberapa bahaya atau diantara beberapa sebab kenapa salaf rahimahumullahu ta'ala yang melarang dari perkara ini. Masih ada satu poin lagi tentang masalah meninggalkan duduk dengan ashabul ahwa. Begini sudah lewat waktunya. Sudah setengah dua. Waktunya sampai setengah dua. Ya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sesi yang ketiga ini. Insyaallah taala kita sambung nanti setelah apa? Setelah sholat asar. Ya. Agar supaya ada waktu untuk kawan-kawan bisa makan siang ya, dan bisa mengecas baterai. Ini matanya kadang ada yang sudah wattnya sudah berkurang, mungkin perlu istirahat sedikit. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.